Ta'linanya wa makana Allah mu'adziban. Ta'dzib ditakwil menjadi wasf mu'adziban. Sama maknanya. Ya. Kemudian liyaghfira menjadi ghafiran. Ya. Wa in kana makr muzilan. Ya. Litazul jadi muzilan, isim fa'ilnya azala yuzil muzilan. Ya. Maknanya sama. Ya, ada yang mau disampaikan? Untuk taukid berarti apa? Kalau dengan la muzakidah dapat kufin berarti ada masuk dimulai masuk dengan kata mubarak jawab atau gimana? Anya gitu ya. Ya mungkin sama saja. Iya sama saja. Wujuban juga. Iya wujuban. Karena gak bisa ditambahkan. Ya. Coba dicek lagi ya, barangkali ada kaidah. Di sini enggak dijelaskan. Ya. Ya, kalau enggak dijelaskan mungkin masih sama dengan yang sebelumnya. Ya. Di sini enggak disebutkan, hanya an mudmarah saja. Di an mudmarah. Ya. Perlu diteliti lebih lanjut. Apakah an-nya mudmar wujuban atau penjawazan ketika lamnya dibawa kepada zaidah. Ya. Cukup dulu. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.